Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beserta apa yang dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mankhali rahimahullahu taala pada syarahnya Aunul Ahadits Shamat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih pada bab-bab yang berkaitan dengan masalah atau bab yang berkaitan dengan jeleknya sifat al-kibr atau sifat kesombongan. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-550. Qala babul kibr, qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah an Abdul Aziz ibn Muhammad an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu wa rakibal himara bil aswaq wa taqala syata fahalabaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjelaskan di dalam hadis ini tentang di antara tanda-tanda atau ciri-ciri yang orang-orang yang jauh dari sifat al-kibr, dari sifat kesombongan. Di antara tanda-tanda atau ciri-ciri tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mastakbara, tidak berperilaku sombong. Yang pertama adalah man akala ma'ahu khadimuh, orang yang mau makan bersamanya pembantunya. Naam, man akala ma'ahu khadimuh, orang yang dia tidak segan, tidak sungkan, dia mau makan bersama dengan khadimnya, dengan budaknya, atau di zaman sekarang mungkin dengan pembantunya atau pekerjanya atau juga karyawannya. 6. Karena perilaku-perilaku yang demikian ini bisa menolong seseorang ala tawadu, untuk dia bersikap rendah diri, jauh dari sifat kesombongan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, waraqibal himara bil aswaq, dan juga mastakbar, tidak akan berlaku sombong orang yang mengendarai hewan keledai di pasar-pasar. Karena di antara 6 hewan kendaraan yang paling rendah di zaman ketika itu adalah keledai. Karena di sana ada kuda, demikian pula ada onta, ada bighal, dan di antara hewan yang paling rendah di zaman tersebut adalah himar. Maka orang yang tidak segan, yang dia tidak 6 merasa risih untuk menaiki, menunggangi hewan himar, keledai, untuk berjalan di pasar, menyelesaikan kebutuhannya dengan kendaraan keledainya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini diantara ciri dia jauh dari sifat kesombongan. Kemudian yang ketiga, wa'taqala syata fahalabaha. I'taqala syah, maknanya adalah amsaka birijlis syah wa wada'aha baina fakhidhihi wa saqihi. Iqtaqala syah, maknanya adalah amsaka birijlis syah, dia menahan kaki 6 kambingnya, menahan kaki seekor kambing, wa wada'aha baina fakhidhihi wa saqihi, kemudian dia letakkan di antara paha dan betisnya. Fahalabaha ay fa akhadha yahlibu binafsih, setelah dia tahan 6 kaki kambing tersebut supaya tidak lari, supaya tidak memberontak, kemudian dia perah susunya dengan sendirinya. Maka orang yang melakukan demikian, dia memerah 6 susu kambing peliharaannya sendiri. Ini juga diantara tanda-tanda dari orang yang sifat memiliki sifat tawadhu, jauh dari kesombongan. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Diantara yang pertama adalah anna minal umur allati yubashiruhal insan tu'inuhu ala tawadhu wal lin wa fihi umurun tadfa'uhu ilal kibri wat ta'ali. Bahasanya di sana ada perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh seseorang di dalam kehidupan dunia ini yang bisa membantunya bersikap tawadhu, bisa melatih dirinya untuk bersikap rendah diri, nam bersikap lemah lembut, dan juga di dalam perkara-perkara yang biasa dilakukan seseorang di dalam kehidupan dunia, ada pula di sana perkara-perkara yang bisa menghantarkan dirinya bersikap kebalikannya, sifat sombong, merasa paling tinggi, merasa paling angkuh. Maka yang kedua, padanya pula terdapat tanbih ala annal muslim yang bagilahu an yura'iya fi hayatihi al-umur allati tu'inuhu ala tawadhu wal-lin wa yabta'id anil umuril lati tadfa'uhu ilal kibri wa ta'ali. Maka hendaknya pula bagi seorang muslim, seyogyanya bagi dirinya untuk memperhatikan 6 perkara-perkara yang bisa menjadikan dirinya itu memiliki sifat tawadhu dan juga lemah lembut, dan hendaknya pula dia menjauhi dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan dirinya kepada sifat kesombongan dan sifat keangkuhan. Dan pelajaran yang ketiga, akan tapi bukanlah makna dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini, dari 3 perkara tadi, itu bukanlah maknanya anna min syartit tawadhu fi'lu hadhil umur. Bukan maksudnya bahwasanya syarat seseorang itu dikatakan dia bertawadhu, dia memiliki sifat rendah diri, dia harus melakukan perkara-perkara ini. Dia harus makan bersama pembantunya, atau dia harus menaiki kendaraan-kendaraan yang jelek, atau dia harus memerah susu kambingnya sendiri. Tidak. 6. Faman yaf'al, faman lam yaf'al dzalika faqad takabbar. Bukan demikian maknanya. Karena dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ini hanya sekedar contoh, hanya sekedar tanda, bukan sebagai syarat seseorang dikatakan 6 dia memiliki sifat tawadhu, dan juga tidak menunjukkan secara mutlak bahwasanya orang yang melakukan demikian dia jauh dari sifat kesombongan. Karena hakikatul kibr, hakikat dari sifat kesombongan adalah apa yang telah dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala pada hadis yang sebelumnya. Maknanya adalah batarul haq wa ghamtun nas. Makna hakikat dari sifat kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kemudian kita baca penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid rahimahullah fi hadzal hadis bayanu alamatil mutawadhi'in. Wa hadhil alamatul lati man ittashafa biha wa amilaha falaysa minal mutakabbirin. Di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala, terdapat penjelasan tentang tanda-tanda orang yang memiliki sifat tawadhu, tanda-tanda orang yang memiliki sifat rendah diri. Dan tanda-tanda ini, barang siapa yang bersifat dengannya dan mengamalkannya, maka dia tidak termasuk dari orang-orang yang sombong. Wa innama huwa minal mutawadhi'in, dan sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Yang pertama kata beliau rahimahullah, alladzi yarkabul himara fis-suq liqada'i hajatih kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Rakibal himara wa ardafa 'alaiha ardafa wara'ahu syakhsan wa huwa afdalu khalqillah ajmain. Di antara ciri tanda yang pertama adalah yang dia mau mengendarai hewan keledai, sebagai tunggangan, sebagai alat kendaraan. Dia berjalan di pasar untuk menunaikan kebutuhannya. Dia belanja, mencari barang, atau mengangkut air, atau yang semisalnya. Sebagai ini, sebagaimana pula, ini yang pernah atau sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan raqibal himara wa ardafa 'alaiha. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga menunggangi hewan keledai dan beliau membonceng seseorang di atas hewan keledai tersebut. Siapa yang pernah beliau bonceng? Di antaranya siapa? Sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala, sebagaimana yang beliau kisahkan, baina ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa akhiratul rahl. Pernah aku, kata Mu'adz ibnu Jabal, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai, dan tidak ada jarak antara diriku dengan beliau alaihi salatu wasallam melainkan hanya naam setinggi pelana kuda yang ada di atas hewan tersebut. Yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan beberapa wasiat kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala. Naam, syahidnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang pernah menaiki, mengendarai hewan keledai dan mengebonceng seseorang di belakangnya dalam keadaan huwa afdalu khalqillahi ajma'in. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia. Kemudian yang kedua, wa mastakbara aidan man taqala syatahu wa halabaha, hadza fi'lul mutawadhi'in. Dan tidak memiliki sifat sombong juga adalah orang yang mau memeras susu dari kambing peliharaannya sendiri. Maka ini termasuk diantara yang dilakukan oleh mereka orang-orang mutawadhi'in, orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Yaqumuna biqada'i hajatihim walau kanatil a'malud dani'ah al-haqirah allati yatarafa'u anhal udhama. Yang mana mereka mau melakukan perkara itu semua biqada'i hajatihim, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, meskipun yang dilakukan itu adalah perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang mungkin hina dinilai oleh sebagian orang yang tidak mau dilakukan melakukannya oleh mereka orang-orang yang al-udhama, yang merasa tinggi. Al-mu'minul mutawadhi la yatarafa'u an qada'i hajatihi wa in kana khidmatun yakumu biha du'afa'un nas wa fuqara'uhum wa 'ammatuhum. Maka seorang mukmin, seorang hamba yang mukmin yang dia memiliki sifat tawadhu, itu tidak akan merasa risih, dia tidak akan merasa angkuh untuk melakukan menunaikan kebutuhannya sendiri. Nah, meskipun itu adalah sebuah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang lemah dari kalangan manusia atau orang-orang fakir dan keumuman manusia, seorang mukmin biasa melakukannya, biasa mengerjakannya, tidak merasa angkuh atau merasa sombong untuk melakukan perkara-perkara yang rendah atau yang dinilai oleh sebagian orang bahwasanya itu adalah perbuatan yang hina. Kemudian qala wa kadzalika mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu ay alladhi ya'kulu ma'a ma'ahu khadimuhu ajiruhu aw aqallun nas bimanzilatan. Demikian pula adalah tidak merasa sombong orang yang makan bersamanya budaknya, makan naam diajak makan bersama dengan lauk yang sama, dengan makanan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Ay alladhi ya'kulu wa ma'ahu khadimuhu ajiru, dia makan bersama pembantunya atau karyawannya atau pekerjanya atau manusia yang paling rendah paling rendah pun di dalam derajatnya. Lakinnahu la yastakbiru wa la yastankif an ya'kula ma'as-shagir wal kabir. Akan tapi dia tidak merasa sombong, dia tidak peduli. Naam, dia makan bersama orang kecil atau bersama orang besar, dia tidak akan merasa latisih untuk melakukan itu semua. Wal maksud anna hadhihi alamatun lil mutawadhi'in al mu'minin alladziina la yatarafa'una ala ghairihim. Maksudnya bahwasannya inilah diantara tanda-tanda atau ciri-ciri yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang mutawadhi, orang-orang yang memiliki sifat tawadhu dari kalangan kaum mukminin, yang mereka tidak merasa sombong kepada orang lain. Qala yarkabuna al-marqubatil haqirah walau kana fil majami la yubali an yuqal hadza fulanun yarkabul himar aw yarkabun aw yarkabu minal marqubatil ma'rufatil yaum kadabbabi wa darajatis saghirah abadan yaqdi hajatahu ala ayyi marqub. Yaitu dia mau untuk menunggangi kendaraan-kendaraan yang jelek atau kendaraan-kendaraan yang sederhana selama itu bisa dipakai, selama itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun dia menaikinya di tengah-tengah masyarakat, dia tidak layu bali, tidak mau peduli, tidak mau ambil pusing. Nam, entah orang mau mengatakan ini si fulan naik kendaraan keledai atau naik kendaraan-kendaraan yang dikenal sekarang ini seperti sepeda yang kecil atau yang semisalnya, abadan yakdi hajatahu ala ayyi markubin wa yahlibu syatah wa yurqi'u thawbah wa yuslihu wasilatal ma allati yastasqi biha. Dia biasa melakukan tidak sungkan atau tidak segan-segan memenuhi kebutuhannya dengan mengendarai kendaraan apapun, dan dia biasa pula untuk memerah susu dari hewan peliharaannya sendiri atau bahkan menjahit bajunya sendiri dan juga memperbaiki saluran air yang biasa digunakan untuk mengaliri nam manusia di dalam kehidupan mereka. Wa hadhil asya la yaf'aluhal mutakabbirun. Maka perkara-perkara yang semisal ini, yang demikian ini tidaklah dilakukan oleh mereka orang-orang yang sombong. Al-mutakabbir, mereka tidak akan mau melakukan perkara-perkara yang rendah tersebut karena mereka merasa lebih tinggi daripada orang lain. Li'annahum yatarafa'una bi'anfusihim amma sabaqa dzikruh. Karena al-mutakabbirun, mereka merasa tinggi, menganggap dirinya sendiri itu tinggi daripada yang lain dari apa-apa yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Akan tapi, sebagaimana tadi, dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, ini bukanlah laisa syartan litawadu, bukanlah sebagai syarat untuk seseorang itu dikatakan dia memiliki sifat tawadu. Ini hanya sekedar alamat, ciri atau tanda yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat tawadu, hakikat takabur, hakikatul kibr adalah batarul haq, wa ghamtun nas adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Adapun hadis yang berikutnya masih berkaitan dengan sifat kesombongan, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.